Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahullahu taala, masih dalam bab 29 Ma Ja'a fil Istisqa bil Anwa. Setelah qasam, wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim, Allah sebutkan innahu laqur'anun karim, sungguh itu adalah Qur'an karim. Beliau sebutkan hadza huwal muqsam 'alaih, ini yang disumpahi. Ini sumpah itu demi ini, untuk menjelaskan bahwa Qur'an itu karim, hingga Allah bersumpah. Fala uksimu bimawaki'in nujum. Hadzal muqsam 'alai wa huwa al-Qur'an. Ai wa innahu wahyullah wa tanziluhu wa kalamuh. Ini Qur'an ini benar-benar hak wahyu dari Allah. Allah yang turunkan melalui Jibril. Benar-benar ini adalah kalamullah, perkataannya, firmannya, dan bukan makhluk. La kama yaqulul kufar, tidak seperti yang kufar katakan, innahu sihir, au kahana, au syi'r, bahwa Quran itu sihir, perdukunan, atau syair buatan para penyair. Bal huwa Qur'anun Karim, tapi justru dia adalah Qur'an Al-Karim. Ay, yakni makna Karim, azimun kathirul khair, yang sangat agung, banyak kebaikannya. Li'annahu kalamullah, bagaimana tidak, itu adalah perkataan Allah Rabbul Alamin. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fa wasafahu bima yaqtadhi husnahu. Di ayat Allah sifati Quran dengan sifat yang itu berarti kebaikannya, karim. Wa kathratu khairihi wa manafi'ihi wa jalalatih. Allah sifati dengan karim yang berarti banyak kebaikannya, banyak manfaatnya, dan begitu agungnya, begitu mulianya, jalil. Fa innal karim huwal bahi. Al-kathirul khair al-azimun nafa', karena karim maknanya pada segala sesuatu, ini secara bahasa al-bahi, yang baha, yang indah, yang sangat cantik, yang sangat bagus, karim. Al-kathirul khair, yang banyak kebaikannya. Al-azimun nafa', dan yang manfaatnya pun besar, banyak. Kathirul khair, makanya orang kalau derma dari manusia, loman, ringan tangan, suka memberi, membantu, sering. Maka disebut fulan karim. Karim ini orang Masya Allah, karom. Karena kathirul khair, banyak kebaikannya. Atau sering berbuat baik. Wa huwa min kulli syai' ahsanuhu wa afdhaluhu. Dan karim dari segala sesuatu, tinggal dinisbatkan kemana. Karim ini menjadi sifat apa? Berarti itu pada sesuatu itu yang terbaik dan yang terafdol. Yang terbaik dan terafdol. Karim dari karuma, yakrumu. Kata Ibnu Faris, satu menandakan makna, ini dia mengandung makna syaraf fi nafsihi. Sesuatu yang pada dirinya sendiri sudah memiliki syaraf, syarif, yang mulia, yang baik, pada dirinya sendiri baik begitu. Atau sifatnya, sifatnya sangat baik, sifatnya sangat bagus, maka disebut karim dalam bahasa. Makanya tadi disebut rojul karim, ini orang karim, karena sangat mulianya, banyak kebaikannya. Karim, kata Imam Abdullah bin Muslim, ya juga dari makna banyak kebaikan, yang banyak memaafkan atau mudah sering memaafkan, sofuh. Makanya Allah itu karim. Salah satu maknanya karena Maha Pengampun, dari kebaikannya subhanahu wa ta'ala mudah dan sering mengampuni dosa-dosa hambanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala wasafa nafsahu bil karam. Dan Allah sendiri mensifati dirinya dengan karom. Allah sebutkan kalau dirinya karim, karena memang maha kebaikannya, banyaknya kebaikannya, ampunannya, rahmatnya, tidak terhitung sudah kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Wa wasafa bihi kalamahu. Dan perkataan Allah juga, firman-Nya, ini Quran ini juga Allah sifati dengan karim seperti ayat. Innahu laquranun karim. Perkataan Allah pula Allah sifati dengan karom. Karena memang banyak manfaatnya, banyak ilmunya, banyak memberi iman, banyak memberi kebaikan kepada mukminin. Wa wasafa bihi arsyahu. Dan arsh Allah juga Allah sifati dengan karim, Rabbul arshil karim, karena agungnya, mulianya arsh, maka Allah sifati juga dengan karim. Wa wasafa bihi ma kathura khairuhu wa hasuna mandharuhu minan nabat wa ghairihi. Juga Allah sifati sesuatu yang begitu banyak kebaikannya, indah pemandangannya, banyak manfaatnya, baik itu tanaman, buah-buahan atau semisalnya, Allah sifati karim. Walidzalika fassara salaful karim bil hasan. Hanya banyak ulama salaf menafsirkan al-karim dengan al-hasan. Ini yang baik, yang bagus, indah. Qala al-Azhari, Imam al-Azhari, dan beliau ahli dalam bahasa Arab dan sering atau banyak dijadikan rujukan ulama terkait bahasa dan makna penafsiran lafadz. Beliau punya kitab As-Sihah, kitab yang sering dan banyak dijadikan rujukan dalam bahasa Arab, As-Sihah. Kata Imam Al-Azhari, Al-Karim ismun jami' lima yuhmad. Maka Karim nama yang luas, mencakup segala sesuatu yang karenanya itu dipuji, disenangi. Ketika sesuatu itu banyak kebaikannya, dipuji, disanjung, dimuliakan, diagungkan sedemikian rupa, maka itu kemudian disebut karim. Wallahu ta'ala karim jamilul fi'al. Makanya Allah pula karim, karena banyak kebaikannya, terpuji segala sesuatunya, terpuji karena kesempurnaannya. Jamilul fi'al, dan semua perbuatannya baik, tidak ada kejelekan sedikit pun. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW nafikan dari Allah, wa syarru laisa ilaik, kejelekan tidaklah dinisbatkan kepadamu ya Allah, karena semua yang dari Allah baik. Makanya di dalam surat Al-Jin, ketika itu kebaikan dinisbatkan kepada Allah, dari Allah. Tetapi ketika itu kejelekan dimajhulkan. Firman Allah dalam Al-Jin, dari perkataan kaum mukminin dari kalangan jin, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kami mukminin dari jin, kami tidak tahu, kami enggak ngerti, enggak tahu yang gaib, apakah kejelekan yang diinginkan, siapa yang menginginkan, dimajhulkan, apakah kejelekan yang diinginkan bagi yang di muka bumi ini tidak dinisbatkan kepada pelakunya. Tapi ketika itu kebaikan, langsung dikembalikan kepada Allah. Am arada bihim rabbuhum, fa'ilnya. Ataukah Rabb mereka Allah menginginkan rasyada, kebaikan bagi mereka. Ketika itu baik, dinisbatkan kepada Allah. Ketika itu jelek, dimajhulkan. Am asyarrun urida biman fil ardi. Walaupun segala sesuatu Allah yang tentukan, Allah yang kuasa, subhanahu wa ta'ala, tapi adab, dan tidak baik seperti Rasul sebutkan, kejelekan dinisbatkan padanya. Itu pula yang Allah ajarkan dalam ayat, ketika itu kebaikan-kebaikan dinisbatkan kepada Allah. Yut'imuni wa yasqini, dia Allah yang memberiku makan, dia Allah yang memberiku minum. Begitu kejelekan, langsung dikembalikan pada dirinya. Wa idza maridtu, dan jika aku yang sakit, kembalinya kepada hamba. Karena itu kejelekan, penyakit. kembali kepada kebaikan, kembali dikembalikan kepada Allah. Fahuwa yashfini, Allah yang sembuhkan aku. Ketika sakit, nisbatnya kepada si hamba. Wa idza maritu ana, aku yang sakit. Fahuwa yashfini, dia Allah yang menyembuhkan aku. Karena itu kebaikan, kesembuhan. Jamilul fi'al, semua perbuatan Allah baik. Makanya disebut karim. Allah SWT karim. Wa innahu la Qur'anun karim yuhmad. Dan Qur'an juga disebut karim karena terpuji banyak faidahnya, banyak kebaikannya, banyak ilmunya. Lima fihi minal huda wal bayan wal ilm wal hikmah. Di Quran itu penuh hidayah, di Quran itu petunjuk, penjelas, ilmu, hikmah. Semuanya ada di Quranun Karim. Makanya Allah mencela mereka yang tidak merasa berkecukupan dengan Quran yang telah Allah turunkan kepada hambanya ini. Sehingga di dalam ayat Allah katakan, awalam yakfihim anna anzalna ilaihim kitab fihi dzikruhum. Awalam yakfihim, tidakkah cukup bagi mereka bahwa kami Allah telah menurunkan kepada mereka kitab yang Quran ini, yang di situ ada pelajaran, ada pengingat, ilmu bagi mereka. Allah mencela mereka yang masih belum merasa cukup untuk mencari hidayah, petunjuk, mencari ilmu sebagai sumber dalam agamanya. Awalam yakfihim, enggak cukup mereka. Padahal kami telah turunkan kitab ini, Al-Qur'anul Karim. Karena di situ segala yang mereka butuhkan dalam mereka beriman kepada Allah, dalam mereka beribadah, dalam mereka bermuamalah dalam kehidupan, dalam hubungan suami istri, sosial masyarakat, dalam jual beli, dalam segalanya. Quran dan sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada mereka mencukupi semua itu. Yahudi saja faham. Orang Yahudi, kafir. Sehingga mereka katakan kepada sahabat Salman radhiyallahu ta'ala anhu, allamakum nabiyukum kulla syai', memangnya nabi kalian, yakni Rasulullah SAW, mengajari kalian segala sesuatu? Semuanya diajarkan oleh nabi kalian. Dan Salman, sahabat yang mulia, tahu dan bangga dengan keislamannya, bangga dan mengerti apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepadanya. Sehingga kata Salman, na'am, Allamana nabiyuna kulla syai. Iya, kata Salman. Nabi kami mengajari kami segala sesuatu. Hatal khiro'ah. Sampai-sampai, kata Salman, masalah BAB. Diajari kami oleh Nabi kami. Dan tidak ada di selain Islam, cari. Tidak cukup agama, cari di peradaban. Kalau bukan agama, selain agama Islam, plus peradaban yang ada di dunia, cari. Yang detailnya dan sempurnanya ajarannya seperti Islam dan mulianya, enggak akan ada. Karena ini dari Allah Rabbul Alamin. Kata Salman, Nabi kami ngajari kami sampai masalah BAB. Maaf, masalah buang hajat. Di mana, kata Salman, Nabi kami ngajari kami enggak boleh menghadap kiblat. Ketika BAB enggak boleh membelakangi kiblat. Enggak boleh kami istinja dengan tulang belulang. Enggak boleh kami istinja dengan kotoran binatang, karena dulu masa jahiliyah, terkhusus orang Arab, kalau mereka mau istinja setelah BAB, ya seadanya mereka di gurun pasir, mungkin ada sisa-sisa tulang belulang kering, itu dia ambil dipakai istinja. Atau kotoran-kotoran onta misalnya sudah kering, diambil untuk istinja. Dilarang kami oleh Nabi kami, karena itu makanan jin. Istinja dengan segala sesuatu, pokok jangan itu. Dengan batu, dengan daun, dengan apalah. Pokok jangan dua itu, jangan tulang, jangan kotoran. Sampai setingkat itu, masalah yang itu kebutuhan orang setiap hari. Pembuangan. Enggak dibiarkan manusia, umat muslimin. Dididik oleh nabinya. Diajari tata cara adab yang mulia. Jangan ngadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Jangan gunakan tulang. Jangan gunakan kotoran, karena itu makanan teman-teman kalian dari bangsa jin. Mana ada di agama lain? Ada. Ya maaf, mereka, kamu lihat, padahal pendidikannya cukup tinggi. Yang mungkin sarjana, mungkin doktor, mungkin profesor. Dengan seenaknya turun, begitu turun dari pesawat misalnya, ke apa toilet di bandara atau ini, dengan berdiri buka celana buang. Mana adabnya, mana rasa malunya? Walhasil kerim Allah Subhanahu wa taala mencela mereka yang tidak merasa berkecukupan dengan Quran, sehingga karena merasa enggak cukup, dia ambil merasa butuh kepada sumber yang lain. Dalam dia beragama, dalam dia beribadah, dalam dia bermuamalah, butuh ngambil dari sumber sana, dari sumber sini, seakan-akan dia mau katakan, walaupun itu tidak terucap, enggak cukup hanya dari Quran, enggak cukup hanya dari hadis sunnah Rasulullah SAW. Kita butuh teori ini atau konsep dari sana sini. Dan itu yang Allah cela. Padahal segala sesuatu yang mereka butuhkan ada. Ma farratna fil kitabi min syai. Allah sebutkan tidak ada yang kami tinggalkan apapun dalam Quran. Semuanya yang mereka butuhkan ada. Dengan sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada mereka, seperti Salman tadi. Baik. Di dalam ayat, kemudian Allah sebutkan, fi kitabim maknun, dan itu di kitab maknun ay mu'azzam, fi kitabin mu'azzam mahfud muwakkar. Maknun itu artinya yang diagungkan, mu'azzam diagungkan, dijaga sedemikian rupa, dimuliakan. Qalahu Ibnu Katsir, demikian kata Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Fi kitabim maknun, Quran itu beragung dan terjaga dan dimuliakan. Qala Ibnu Al-Qayyim, kata Ibnu Al-Qayyim, ikhtalafa al-mufassirun fi hadha. Mufassirin, para ulama tafsir, mereka ada perbedaan tentang makna ini. Faqila huwa lauhul mahfud. Ada yang mengatakan fi kitab maknun, maksudnya di lauhul mahfud. Lauhul mahfud tentunya kitab yang terjaga. Dijaga, dimuliakan, dan diagungkan. Wasahih annahu al-kitab alladhi bi'aidil malaikah. Tapi yang lebih benar, kitabin maknun adalah kitab yang di tangan para malaikat alaihimussalam. Para malaikat yang mulia, makhluk suci yang hanya beribadah kepada Allah, tidak pernah bosan dan tidak ada pernah maksiat. Di tangan para malaikat ini. Wa huwal madhkur fi qawlihi, dan itu pula yang Allah sebutkan, memperjelas itu di surat Abasa ayat 13 dan berikutnya. Fi suhufim mukarramah, itu ada di lembaran-lembaran yang dimuliakan, diagungkan. Marfu'atim mutahhara, diangkat, dimuliakan, disucikan. Bi'aidi safara, di tangan para malaikat. Kiramim barara, para malaikat yang mulia, para malaikat yang agung. Maka menguatkan tadi bahwa fi kitabim maknun adalah di lembaran yang di tangan para malaikat. Wa yadullu ala annahul kitab alladhi bi'aidil malaika, dan lebih memperjelas lagi kitab yang di tangan para malaikat, qauluhu, firman Allah di ayat berikutnya, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali yang disucikan. Ini malaikat, makhluk yang disucikan, makhluk mulia. La yamassuhu, tidak menyentuh itu kecuali mereka yang disucikan, yang mulia. Fahadha yadullu ala annahu biaidihim yamassunahu. Ini menunjukkan Quran itu berada di tangan mereka, mereka yang pegang, para malaikat. Qauluhu la yamassuhu illal mutahharun, qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, al-kitab alladhi fis sama, yaitu kitab yang ada di langit. La yamassuhu illal mutahharun, yang tidak disentuh kecuali, tidak dipegang kecuali oleh yang disucikan, yang mulia, malaikat. Wa fi riwayah, dan di riwayat lain Ibnu Abbas katakan, la yamassuhu illal mutahharun, ya'nil malaikah, yakni para malaikat, kata Ibnu Abbas. Mutahharun artinya malaikat. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Wa qala Qatadah, juga disebutkan oleh Imam Qatadah, beliau Qatadah ibn Di'amah, Sedusi, Imam Tabi'in, La yamassuhu indallah illal mutahharun. Ini di sisi Allah. Tidaklah dipegang, tidaklah disentuh kecuali yang disucikannya, malaikat tadi. Fa'amma fid dunya, adapun di dunia, fa'innahu yamassuhul majusi, an-najis, wal-munafik, ar-rajis. Adapun di dunia, Quran bisa saja disentuh oleh yang najis. Orang majusi, penyembah api, penyembah matahari, kufar dengan berbagai agama dan keyakinannya, bisa saja mereka sentuh dan mereka pegang Quran. Makanya mungkin atau selanjutnya, wakhtara hadzal qaul katsirun, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh banyak ulama tafsir. Mutahharun, yang di sisi Allah, para malaikatnya alaihimussalam. Wa minhum Ibnul Qayyim wa rajahahu, termasuk Imam Ibnul Qayyim, dan itu yang beliau kuatkan. Sehingga kalau ayat ini, kalau dari ayat ini dijadikan dalil atau bukti bahwa Quran yang di dunia ini tidak boleh disentuh kecuali oleh yang suci, pendalilannya kurang tepat. Permasalahannya benar bahwa memang Quran tidak patut dipegang, disentuh oleh orang yang enggak suci, yang enggak punya wudu. Dia punya hadas, enggak ada wudunya. Terlebih yang wanita yang sedang kedatangan bulan haid. Nah, memang demikian, tapi berdalil dengan ayat ini, la yamassuhu illal mutahharun, kurang tepat. Ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan kepada para sahabatnya agar Quran ini tidak dipegang atau tidak disentuh kecuali oleh orang yang suci, yang berwudu atau punya toharoh. Dalam surat Rasulullah beliau sebutkan, wa alla yamassa hadzal qur'an illa tahir, dan agar tidak ada yang menyentuh Quran ini, tidak ada yang memegangnya kecuali yang suci, yakni punya taharah, sudah berwudu. Karena itu adab terhadap kitabullah. Ini kitab Allah. Firman Allah di situ. Maka tidak pantas dan tidak layak dipegang oleh orang yang enggak punya wudu. Nah, makanya Rasulullah SAW wasiatkan agar itu tidak disentuh, tidak dipegang kecuali oleh orang yang punya toharoh. Dia sudah bersuci, punya wudu. Itu dasarnya. Adapun ayat lebih kepada makna para malaikat mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Ini para malaikat. Seperti yang Ibnu Abbas katakan, seperti yang Qatadah juga riwayatkan, sama. Wa qala Ibnu Zaid, kata Ibnu Zaid, za'amat Quraisy anna hadzal Qur'an tanazzalat bihi syayatin. Quraisy yang musyrik waktu itu menganggap bahwa Quran ini turun dari para syaitan. Qatalahumullah. Syaitan yang membisikkan kepada Rasulullah SAW, kata mereka. Itu bisikan syaitan kepada Rasul SAW. Fa akhbarallahu ta'ala annahu la yamassuhu illal mutahharun. Makanya kemudian Allah bantah dalam ayat ini, kata Ibnu Zaid, Rahman bin Zaid bin Thabit rahimahullah, dan beliau salah satu imam yang ahli dalam tafsir dan banyak menjadi rujukan, bermuara ke beliau riwayat-riwayatnya Ibnu Zaid. Maka Allah sebutkan kalau Quran ini tidak disentuh kecuali yang oleh makhluk yang suci, yang mulia, malaikat, bukan para syaitan. Bagaimana mereka katakan Quran itu diturunkan oleh syaitan kepada Rasul SAW, terbantahkan dengan ayat ini. Kama qala ta'ala, makanya disebutkan oleh Allah dalam Syu'ara ayat 210 dan berikutnya, wa ma tanazzalat bihi syayatin. Quran ini bukan diturunkan oleh para syaitan seperti ungkapan Quraisy, Abu Lahab dan kaumnya. Wa ma yambaghi lahum wa ma yastati'un. Bahkan kata Allah enggak akan bisa mereka nyentuh Quran, enggak akan mampu. Karena hanya di tangan para malaikat yang mulia Quran ini. Mutahharun, disucikan. Innahum anis sam'i la ma'zulun. Enggak akan bisa mereka para syaitan untuk menyentuh Al-Qur'anul Karim, dijaga dan di muliakan di tangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihi salam disifati keagungannya, kebesarannya. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Muta'in thamma amin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin. Allah sebutkan punya kekuatan yang dahsyat. Di dalam riwayat disebutkan bagaimana Rasulullah SAW melihat Jibril pada asli ciptaannya, seperti yang Allah ciptakan. Dua kali dilihat oleh Rasulullah SAW, Jibril alaihissalam, pada asli ciptaannya. Karena terkadang Jibril datang menyampaikan wahyu dalam rupa manusia, datang sebagai seorang musafir. Tapi dua kali Rasulullah melihat betul-betul pada ciptaan aslinya, besarnya Jibril alaihissalam. Padanya Rasulullah katakan, aku lihat 600 sayap, sitmi'ah janah. Masing-masing sayapnya dari 600 itu menutupi ufuk. Ufuk sepanjang kamu lihat dari bawah sampai ke langit sana. Itu satu sayapnya. 600. Kif besarnya Jibril. Mutahharun, disucikan, dimuliakan. Bagaimana syaitan mau nyentuh? Makanya Allah nafikan. Wa ma yambaghi lahum wa ma yastati'un. Enggak akan bisa negeri kaum Lut yang melakukan hubungan sejenis. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Diangkat oleh Jibril sak negeri-negerinya, sak tanah-tanahnya. Ini dijebol sampai tanahnya, sak bumi-buminya. Beserta isinya yang di atasnya. Dan itu hanya dengan ujung sayapnya. Alaihissalam. Hanya dengan ujung sayapnya. Diangkat oleh Jibril sampai ke atas langit. Dan para malaikat di langit mendengar, betul-betul mendengar karena memang terangkat. Mendengar kokok ayamnya, mendengar maaf gonggongan anjingnya, suara kambing, suara ini, suara mereka terangkat betul-betul. Di, istilahnya kalau itu tanaman kita jebol seakar-akarnya. Dan diangkat oleh Jibril hanya dengan ujung sayap. Kemudian beliau hempaskan. Na'udzubillah. Beliau lempar ke bawah. Adab. Asyahid kekuatan beliau. Dikuatin. Indalidil arshimakin. Terjaga betul Quranul Karim. Asyahid kembali kepada ayat. Bahwa Quran disucikan dan dijaga oleh yang diagungkan oleh Allah, mutahharun, disucikan para malaikat di sisinya. Kata Ibnu Katsir, hadza qaulun jayyid, dan ini bagus, pendapat ini baik. Wa huwa la yakhruj anil qauli qabla, walaupun itu juga enggak keluar dari pendapat yang sebelumnya. Qala al-Bukhari fi sahihi fi hadhil ayah, makanya kata Bukhari terkait ayat ini, la yamassuhu illal mutahharun fi kitabi maknun, la yajidu ta'amahu illa man amana bihi. Betul-betul enggak akan mendapati nikmatnya Quran, tidak akan merasakan lezatnya Quran kecuali yang beriman kepadanya. Kecuali yang beriman kepadanya, hanya mereka yang kemudian merasakan kenikmatannya, mendapati hidayahnya, mendapat kelezatannya Quran. Hanya mereka yang beriman. Yang enggak beriman ya enggak akan merasa, bahkan enggak akan merasa cukup dengan Quran ini. Sehingga butuh ngambil dari sana sini konsep dan metode dalam agamanya. Hanya mereka yang beriman yang berkecukupan mendapat hidayah, petunjuk, ilmu, bimbingan, penjelasan dari Quran ini. Itu yang Bukhari sebutkan dalam sahih beliau, di sahih Bukhari. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.